Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para yai, para asatid wa asatidah, para ibu nyai, pimpinan Nahdlatul Ulama, cabang Nahdlatul Ulama atau engkang mewakili, pimpinan GP Ansor, pimpinan Banser, pimpinan Fatayat Muslimat, IPBNU, IPNU, lan khususipun warga Nahdlatul Ulama, mugi engkang kula hormati bapak-bapak muspika atau engkang mewakilinya, bapak kepala kelurahan atau kepala desa saat perangkatipun, lalu ingkang kula hormati putranipun guru kula panjenenganipun Gus Tulwapur, muga-muga Mbah Maimun saat keluargane keparingan sehat wal afiah, paringi panjang umur mboten kekirangan satu apapun, lan muga-muga sing padha ngalap ilmune para sesepuh bini sepuh para alim ulama khususipun ingkang wonten Indonesia umumipun wonten Indonesia khususipun wonten Jawi keparingan manfaat fiddini wa dunya wal akhirah, kangge mempertahankan khususipun akidah-akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nyuwun sewu, kemungkinan tadi sampun dipun terangaken panjang lebar luas teteng panjang nipun Gus Kohur, putra nipun guru kula Mbah Maimun Zubair radhiyallahu anhu fi sihhatin wa afiyah. Jadi ini betul tempat kula nambahi rumput kata sangat menanging dalu niki plus pelantikan apa halal bihalal, halal bihalal warga warga beliku, halal bihalal karep ini kurang ngapuro-ngapuroan. Intini pun halal bihalal niku yaumun atau yaumin muhasabah, hari perhitungan untuk kita semua dengan melalui tawasul dateng halal bihalal muhasabah yang antawisipun kita sesama kita. Sabah dani hubungan kita dateng Allah Ta'ala terus berhubungan antawisipun hakul adam. Menawi dateng Allah Ta'ala wong jaluk ngapura niku ya insyaallah, asal jaluk ngapura ni tenanan lan nadan utawa getuni atas segala kesalahan-kesalahan ni ben aja terulang malih. Niku kena duneke pintune terbuka sak lebar-lebaripun ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marsa makna ngarsa dalem dudu makna dalem, niki bahasa Jawa sing halus. Dudu nungane nang ngarsa dalem Gusti Allah Ta'ala niku omahe boten niku karepe. Niku tembung panjenengan sing paling luwes. Ini cara indah hadratil wajhil karim. Lho niku ora karepe ngoten. Ning dijawahake ing ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala niku wonten. Insyaallah pintune sak luas-luase. Nanging kangge hakul adami niku Allah Ta'ala sik ngenteni antarane manusa karo manusa buka pintu pangapurane apa ora. Lho niki temen-temen salah itu. Niku perlu dijembatani ngakangi ngapurake antara nema bainal mukminaini wal muslimat. Lho niku kudu perlu dijembatani melalui halal bil halal bihalal. Lha ngoten. Ketemu bareng nganti dawuh Allah Ta'ala pripun dawuh Kanjeng Nabi sapa wonge salaman antar mukmin karo mukmin sadurunge tangani ucul di ngapura dening Allah Subhanahu wa Ta'ala niku langsung kena ngopo kok ora nganti uculi tangan disik terus baru di ngapura mboten sadurunge ucul margane napa jenengan kita sami hakul adami jamrikun ku lepas sing dedeke hijab marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho niku ngapurane Allah Ta'ala niku bakal ngapura atas pribadine kawula ne sing langsung kesalahan marang Allah Ta'ala, tapi sing gendeng cewek kalian kula sesama kita ini masih menunggu. Iku masalah itu. Ananging bisa mengaplikasikan, bisa mensosialisasikan badane halal bihalal niku sing penting. Nek muni halal bihalal sudah dijembatani seperti begini, ya mudah. Sak gebrakan, biayane piro, gawe panitia rapi, biayane gedheran, kena cilian kena gampang kena dene. Tapi aja kaya wong nyimpen botol minyak. Lha pripun kok kaya nyimpen botol minyak? Lah ya botol minyak regane larang luar biasa disimpen tok nang kantong etan ngalor ngidul digawa tapi ora tau dinggo. Kaya kowe takok nyung mambune wangi apa ora? Lah minyake dinggo ora kok takok nyung mambu wangi apa ora? Ora ya yang jape kowe nak penguk. Sing gedhi pengak. Minyake dinggo baru takon wangi ora. Ya yo wangi kok minyak wangi dinggo. Lah kira-kira ne halal bihalal niku dinggo kehidupan sehari-hari lir kadyo nganggo minyak wangi mambune enak terus melahirkan merasa mahabbah ma bainal mahabbatain antara ne kaula mukmin sesama mukmin mukminah sareng mukminah ditunjukkan kasih sayang sesama kita cinta kita. Krono nopo selalu hidung kita ini misori ki minyak wangi terus dengok sopo beapi mampu di wangi ya. Tapi nih ngisor minyak niku minyak isu ngisori pun hirung tiga item bela ayam siti pengen kena tutul besi di kene. Ojo mana ngambung wong liyo ngambung bujune dewi mampu di tembela ayam. Jeli. Maksudnya apa? Nek kita itu selalu berhusnudon baik dengok sapa mawon apik lu trimbang awake dhewe niku karepe husnudon dudu nuding wong liya luweh apik luweh ora tenimbang awake dhewe lho niku keslirune ten mriku. Melihat orang ini sing sak majelas ini kabeh iki do ngambungi tangane nyong katoke padahal nyong dianggap panumpamane mungkin gue hapik ini bang nyong niku harus tumbuh bukan siapa saya niku setunggal. Tapi nek sifat suudon selalu menghantui terus dengok kaya rapi dengok kaya rapi karena apa? Nang ngisore ngirung niku nata yaya karo bojo yo curiga terus ora lanange karo wadoke ora wadok karo lanange metu sithik petakok pari dibah wis iku pahamane pikirane macam-macam mengko sing metu wadoke lanange padha bae kok paes-paes betina pari di terus selalu pikirane kotor ngeres prasangkane ora apik terus. Tapi coba kalau kita bisa mengaplikasikan mensosialisasikan dari pengertian halal bihalal karena munculnya halal bihalal untuk melanjutkan perjalanan Ramadan hasil karya daripada buah Ramadan. Wong bali haji pe ana oleh-oleh mabrur. Lah mabrure bulan Ramadan kuwi oleh-oleh apa? Bening. Islam luar biasa. Islam tidak mengatur muhakamah syariah sing nampak kemauan, tidak. Dalam segi nilai-nilai akhlak sampai cara berpakaian yang dibenarkan oleh syariah diatur. Coba api ingin gue pakaian sehat, ingin gue pakaian wong wadok, wong lanang, bocah, cilik, gedhi, api enek tak turu disunahake nganggo pakaian sing kendor. Apa maksudnya? Supaya enzim sing ana nang tubuh kita ini tadi utuh, sehingga kita bangun tidur itu sehat. Karena apa? Allah Ta'ala wis maringi vaksinasi, antibodi, antibiotika pada tubuh manusia. Kok aja maneh manusia, hayawan dikaei karo Allah Ta'ala. Contohnya apa? Laler. Laler karo tawon, munggo dohir ya kuat tawon. Atos, ono antupe. Tapi begitu tawon menclok ring batang, sing sudah banyak kumannya dan virus yang membahayakan, tawon mundur gagak wedi. Karena pemelihat baksel itu dia ini orang kuat. Geblak. Tapi laler kok kuat. Padahal kulitnya munggo dohire kuat. Tawon. Apa sebab? Karena dia diberi oleh Allah Ta'ala senjata sing ampuh. Sayapnya sebelah kiri niku racun yang luar biasa. Dewekne nek apa mencok ring bangkai sing akeh virusnya, itu selalu ngepiurake. Jadi baksil gue dikepiuri dengan nopo racun ingkang menten sayap sebelah kiri niku mati kresek, baru dia makan. Koyo kucing selalu nek apak metani awake dhewe dilatih dhisik krana ilate mengandung lendir. Jadi tumo nang mbek kene dikilung dhisik karo ilate si kucing, dilatih hingga kandil nang liurnya baru dipites tumone. Nengok kucing nih, orang kata kucing dengan lucu dong. Ada ilmu di situ yang kita ambil. Dari situ saja kita akan melihat lebih lagi keagunganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sing diparingane. Niku hebat itu. Lah lalat kembali tadi, sing sebelah kanan kanggo bentengi awake dhewe, pemunah racun sing ketok. Begitu dene dapat serangan dari virus yang sebagian ada dalam bangkai, peranan sayap kanan ngepyurake tetep pemunah. Dikei karo Allah Ta'ala kan kaya mengkono. Ora cukup neng hayawan tok, wit-witan niku termasuk. Daunnya yang kering, awake, kulite, itu ada antibodinya di vaksinasi untuk menjaga stamina daripada pohon-pohonan itu sendiri. Di samping setiap pohon daunnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimina rahimakumullah. Nikulah. Menusa dikai karo Allah Ta'ala, pakaian cara tidur tidak boleh terlalu ketat. Celana ya sing kondor. Tidak kaum wanita, tidak kaum bapak, tidak anak-anak. Dia biasakan sehingga perkembangan tubuh itu cepat, terutama kan ganggu bocah cilik-cilik. untuk perkembangan tumbuhnya anak-anak itu lebih pesat. Lirik ini kupakaian sampai sing nganggo pakaian corone umpane sing ketat ora oleh, sing membentuk bodinya sampai perlu dengan adanya jilbab dan sebagainya. Untuk apa? Di samping hukum secara syar'i, tapi kangge nulungi kaum wanita keranten enzimnya yang ada pada tubuh kaum wanita mulai bun-bun ye sampai telapak kaki. Nah, ibu-ibu pingin awet nom, jadi antaranya yang rapi cara berpakaian. Di samping hukum niku hikmatu tasyri'. Lha niki lah. Baduwe anak piro jowedi selagi memanfaatkan enzim yang ada pada tubuh sekal kaum ibu aman. Lha itu. Ini terbuka pun mboten ngene Pak nganggo rapat-rapat nang Hadramaut dhewe iki dudu Hadramaut kene Indonesia. Aja tiru-tiru sing nang kono. Nang kene Indonesia nang kaya Pak Ninja-ninja kowe urusane nang kono. Maaf mohon durung wayahe. Mboten. Gaya sok rapat-rapatan kok kowe. Selamatkan itu tadi. Niki diantara sipun. Maaf mama, ini soal pakaian. Bagaimana cara menggunakan pakaian? Kok nganggo tangan-tangan di sini? Menggunakan lagi tangan? Ibu. Ada rahasia semuanya, ada rahasianya. Kaitannya nopo? Kaitannya karo mlebu kolah. Sikil tengen hubungannya paru-paru sebelah kanan, sikil kiwa hubungannya paru-paru sebelah kanan, sikil tangan hubungannya karo paru-paru sebelah kiri, hubungannya langsung jantung. Nek jenengan melangkah mlebu ring kamar mandi sing mambune ora enak akan mengakibatkan penyakit nek disedot dan lain sebagainya, imatan paru-paru atau boten jantung, maka melangkah pakai kaki kiri itu hanya tertangkal di paru-paru sebelah kanan. Begitu kaki kanan melangkah menghempas penyakit niku rasidho mlebu ring jantung. Niku krono gelem derek sunai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semonten ugi panjenengan dahar krono tenepek-epek niki-niki selalu mengeluarkan apa? Enzim yang luar biasa manfaatnya kanggo membantu pencernaan kita supaya terhindar dari penyakit mah al-ma'idah. Nek dhewe njuguk segethek ngoten niku metuni nganggo tangan tengen. Niku membantu pencernaan luar biasa. Lha niku sebabnya apa? Hubungannya urat loro niku wau sing menghubungkan jantung dan otak kecil keluar. Nek orang ngandel cukup sego nganggo tangan kiwa, sing siji cukup sego nganggo tangan tengen, culke sing bosok dhisik sing ndi? Sing cepet sing tangan tengen bosok. Karena apa? Pengaruh niki. Mangkane disunahake. Jangan tertawa nggih. Aja guyu lho. Niki ilmu masalahnya. Kalau berbicara ilmu saya serius. Aja dibiasake latah. Hargai ilmu itu tinggi. Apa maksudnya? Kowe nek kukur-kukur barangnya dhewe. Aja cocok nganggo tangan. Ini pengaruhnya berat. Gatel ngono apa pakai tangan kiri. Karena tidak ada hubungan enzim dari jantung dan otak kecil. Semono nganti cewok barang ora oleh nganggo tangan tengen, ngacurake sing ngacurake tangan tengen, tapi sing bersih berbuat tangan kiri karena ini aman. Nah, Islam sampai begitu jauh cara mengatur kesehatan kita luar biasa. Wes ini kita terok besok ngantuk tapi sampai tekan esok pakaian tau. makanan juga diatur dening Allah Subhanahu wa taala. Dipilih hakik kanggo wong mukmin. Di sing halal, di sing haram, iki aja dipangan. Sebab dampaknya makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah taala jangan dianggap tidak berdampak. Mempengaruhi akhlak, mempengaruhi adab, dan mempengaruhi pola pikir. Sampai disebutake man akalal harama mata qalbuhu. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperingatkan keras. Sebab urusane karo atine wis atine kotor nyambung ring utege. Aja dikira ora. Makanya bagaimana kulit kula mboten ngomong masalah halal haram iku dhisik. Maaf, maaf, seribu maaf adik-adikku yang saya banggakan, kalian generasi muda yang akan datang, khususnya kamu bangsa Indonesia, dan lebih khusus lagi kamu warga Ahli Sunnah Wal Jamaah yang diharapkan untuk bisa meneruskan pembangunan umat ini ala Ahli Sunnah Wal Jamaah. Secara umum Ahli Sunnah Wal Jamaah peranan kaula muda sebagai regenerasi bangsa akan siap menjawab tantangan dan umat hingga bisa membangun republik ini, bisa mengisi kemerdekaan ini yang ke-68 baru saja kita peringati tadi pagi di Dirgahayu Indonesia. Indonesia sangat potensi strategis dan luar biasa, kekayaan luar biasa. Indonesia tidak diparingi kuat adik-adikku, saudara-saudaraku, anak-anakku, kekuatannya luar biasa. Pomane kok sampai Indonesia duwe sekat, duwe nuklir, duwe kendali, kok berani nek duwe nuklir kene. Mikir negara-negara lain. Pengpitu sebabnya apa? Jangkauannya lebih dekat semuanya, ujung Sabang sampai tekan Maroke. Dekat dengan Cina, dekat dengan Amerika, ditempuhnya yang ukurannya 18 jam nganggo pesawat non-stop. Lebih dekat dari Papua, belum Sabang. Untuk perbatasan Asia Afrika menguasai Afrika, belum luwih cedhek. Biar kapal haji nek ning Djibouti, nek muni kate Aceh, tekan Aceh paring Djibouti mung 4 dino tok. Niku ayem aman ombake ora gedhi. Tapi nek ombake sampai teko sampai seminggu. Jagoan-jagoannya luar biasa. Kaya Indonesia, tapi priye supaya DWP ora iso bangun negara ini. Kita tidak bisa membangun bangsa ini, tidak bisa mengisi kemerdekaan, sebab dikhawatirke karo oknum-oknum manusia yang mengharapkan Indonesia iso dibagi piro, dipecah belah. Itu sangat ditunggu. Bagaimana menggoyahkan melenturnya nasionalisme, cinta tanah air, cinta kepada bangsa ini digoyahkan, supaya apa? Kita mudah dibenturkan, pecah belah dan lain sebagainya. Taburkan khilafiyah, taburkan macam-macam. Masalah cilik tawuran, masalah dangdutan tawuran, durung iso ngrungokke seni. Belum bisa menikmati seni. Asik, malah tunggu doa. Gua ajang nopo karo oknumnya jagoan tembri itu. Isin nek delokke aku wong masalah dangdutan iki kok kroyokan gelo. Ya Allah, kok serendah itu. Nah ini kepercayaan kita melentur, melentur, melentur. Ora percaya karo pemerintah, ora percaya karo liyane, ora percaya karo Polri ini, ora percaya karo TNI ini. Seolah-olah kita mau dipisah. TNI, Polri dewe-dewe, nyong rakyat dewe-dewe. Kewibawaan melentur, tidak bisa kurang bisa menghargai pentingnya adanya Polri dan TNI dan pemerintah ini. Melentur, melentur, melentur. Mencari semua sebentuk kesalahan-kesalahan. Orbitkan supaya apa? Kita kurang percaya. tidak mau melihat secara utuh, tapi yang dilihat selalu oknum. Ini tidak sadar. Maaf, maaf. Panjenengan kaula muda, makanya sudah waktunya kita ngomong kalian panjenengan supaya apa? Membuka wawasan ini sebagai umat. Sebab apa? Nahdlatul ulama itu mempunyai konteks di dalam mempelajari Quran dan hadis, bukan dogmatis saja, tapi dia kontekstualnya dia punya, kita punya. Itu hebatnya. Orang Quran hadis, Quran hadis. Gua fatwain bolak-balik. Kepiurkan khilafiyah terus supaya apa? Kita tidak bisa membangun bangsa ini. Tapi satu sisi bahaya, bagaimana caranya kok generasi muda ben goblok utek ben ora iso berpikir kei karo barang sesuatu nek diuntal isine geleng. Wis iso ayang-ayange rajak guyon dhewe bejo. Lah sing wis nemen ku nek sepatu di kamar ayang-ayange jak guyon dhewe. Rasaku guyonan karo sapa? Jebule sepa itu pedonan karo ayang-ayange dhewe. Ya wis kliwat tadi. Bagaimana mencekoki mereka supaya kecanduan hingga tidak bisa berpikir untuk ke depan? Aja maneh kanggo bangsa, kanggo awake dhewe ora berpikir. Dan dia akan mengorbankan keluargane atau anake terkadang orang berpikir bocah ayu, bocah soleh, api begitu pak dilamar senggak itu kaya lo ngwadok liya notok weda lah apa sih? Bapak aneh kaya kaya cowok yang botol orang wadus orang bebeja si orang mangan nongkone gudrah pulute. Tidak berpikir jauh kita ke sana. Bocah yang ganteng wis padha demene. Gara-gara mung delok bapakane tok utawa makane ora sida. Apa ora korban iku? Korban. Siapa yang mengorbankan tidak sadar karena perilaku kita sendiri. Tulung sadar niku. Yang kedua, kalau kita sudah tumpul otaknya, berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk tidak bisa membangun bangsa ini atau meneruskan perjuangan kiai, perjuangan ulama, perjuangan bangsa ini untuk bisa menjawab tantangan umat dan bangsa. Ini wis kuplu di sini. Nah ini tujuan utamanya ke sana. Makanya kita tidak membahas halal harami, tapi sasarannya adalah kemana sebetulnya. Nah, makanya Islam mengatur di sing apik dadi manfaat kanggo kita dan tidak cuma cukup di kita. Sampai masalah bagaimana kita keperluan adanya air, Islam mengatur juga setelah kita bisa membersihkan fisik dengan air dan sebagainya, kebutuhan kita dengan air dan sebagainya, tiga iman ikhar Allah Ta'ala apa? Kowe pakaianmu wis dikaine cara bersih yo mak umbah. Awakmu nek mambu ora penak kakean keringet, istirahat dhisik baru adus nggo sabun, nggo bersih awak yo butuh banyu. Ngliwet butuh banyu. Pingin ngunjuk kaya ku gawe teh kopi yo butuh banyu. Kabeh butuh banyu. Niku di antaranya. Sampai tekan nggo nyucikake alat-alat rumah tangga butuh wis dikei dening Allah Ta'ala alate banyu, tapi ora cukup. Sebab sing mak bersih bangsa njaba tok. Wetenge dhewe iki ora tau dikumbah jerone pencernaan atau al-maidah. Apa dhewe pak ngombe banyu sabun wetenge bek bersih. Terus dikocok dhewe jengking kuwi terus ya meneh uwek metu kabeh ora iso. Pangunjung nganggo urus-urus metune cukup-cukup batasnya cuma ping 6 nek wis metu terus cep kudu cepet-cepet ditutup grep supaya bejo kehabisan air atau cairan. Dan nganggo alat urus-urus ora iso berhenti. Napane ora iso berhenti, ora iso mati maksude apa virus-virus sing jero weteng boten saged. Diparingi dening Allah Ta'ala sumu tasihu, poso kuwi sehat. Wis jalani Ramadan gelem Senin Kemisi. Kanggo bersihkan apa? Pencernaan ini. Sing virus-virus intip-intip kerak-kerak sebelas bulan nang jurune weteng niku intipe kaya ngopo? Ora tau dikubah. Nek cara waja niku bar ngliwet, nggo goreng iwak laut, bar goreng iwak laut, nggo gawe gulih, bar gawe gulih, gawe semur ndok, nggo datar ndok, mubung terus kene campur amis mambu ndok, kene campur amis mambu iwak ayam, kene campur amis mambu iwak wedhus, macam-macam ora tau dikubah wajane sebelas bulan niku pencernaan. Ngunggahi yang kena apa di samping diwajibake dening Allah Ta'ala poso Ramadan, ternyata rahasiane poso kangge ngumbah bersihake upil-upil utawa intip-intip sing nang jerone pencernakan kuwi mau ora iso bersih, dibersihkan dengan panasnya puasa Ramadan. Luar biasa Islam, jauh wis iki dhewe ora cukup kanggo bersihake ati, panggonane takabur, ujub, riya, dengki, syirik sing gedhi sampai tekan syirik sing cilik niku kabeh muncule saking ati. Lah iki kira-kira alang-alange ati sing dedekke ora suburi iman tukule bersih ngangge napa? Ala bizikrillahi tatmainul ulu, supaya besok teko nang yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ini Islam begitu hebatnya. Lah dari itu kita teruskan dengan halal bihalal ini untuk apa? Membangkitkan kembali kita bisa mensosialisasikan amal perbuatan kita oleh-oleh Ramadan untuk kehidupan sehari-hari, lebih-lebih bisa menemukan Ramadan yang akan datang kita akhlaknya baik, budi pekertine api, orang isin-isin ke agamone, orang isin-isin ke wong tua loro, orang isin-isin ke para gurune, luweh-luweh sampai isin-isin ke Kanjeng Nabi ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kuwi wis top nek kaya kuwi. Saking mekaten semanten ingkang saged kula sampaikake wontenipun halal bihalal, ayo bareng-bareng didedekake kangge bekal kita sehari-hari. Semonten ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi Allah Ta'ala maringi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Masih bertepatan dalam bulan Syawal, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya zahiran wa batinan dengan mengucapkan innal aidin wal faizin. Semonten kirang langkungipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan kepada Maulana Hadi Lutfi untuk menutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khawfal alimina bika wa ilmal khawifina minka wa yaqinal mutawakilina alaika wa raja'al raghibina fika wa zuhdat talibina ilaika wa wara'al muhibbina laka wa taqwal mutasyawiqina ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.